Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd. Ahibati fillah. Saudaraku, saudariku rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan ataupun penyampaian sebelumnya telah kita sebutkan bagaimana para nabi, dalam hal ini dicontohkan bahwa Nabi Ibrahim posisi beliau sebagai anak dalam hal mengajak orang tua kepada kebaikan, demikian pula menegakkan hujjah kepada orang tua juga dengan santun, dengan cara yang baik. Dengan kata lain, kadang yang namanya orang tua, ketika anak berbicara, meskipun memang kondisi dan keadaannya betul-betul orang tua tidak tahu, dan anak memiliki pengetahuan, akan terkesan kepada istilah menggurui. Kamu itu masih ingusan, kamu baru lahir kemarin, bapak sudah tua, dan seterusnya. Tetapi barakallahu fikum, begitulah bimbingan Islam, bahwa kalau memang pada orang tua kita itu ada hal-hal yang di situ kadang kita berat untuk mengatakan, tetapi syariat diperintahkan untuk mengatakannya, wajib bagi kita untuk mengedepankan syariat. Karenanya barakallahu fikum, dalam hal ini Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada orang tuanya dengan hujjah, atattakhidhu asnaman aliha, apakah engkau atau pantaskah engkau menjadikan sonam, patung-patung itu sebagai sesembahan. Kita mengenal bahwa patung itu mereka yang membuat, mereka yang merekayasa, mereka yang membikin. Pantaskah seperti itu dijadikan sesembahan? Dan hal ini barakallahu fikum, dengan kesopanannya, kesantunannya, dan juga hujjah yang disampaikan, tidak dengan hal-hal yang mungkin kita dapati model-model cara-cara di zaman sekarang, anak terkontaminasi dengan faham-faham radikal, faham-faham teroris, pulang melihat orang tuanya dengan mengatakan bapak kafir, ibu kafir, kan begitu. Atas dasar apa, kan begitu. Taib. Wa qala jalla wa ala fi mawdhi'in akhar. Demikian pula di ayat yang lain Allah Azza wa Jalla juga menyebutkan pada surat Maryam ayat yang ke-41 dan 42. Wadhkur fil kitabi Ibrahim. Ingatlah apa yang Allah sebutkan dalam Al-Kitab. Para ulama menyebutkan bahwa termasuk nabi, rasul itu ada yang Allah kisahkan. Dan di antara nabi-nabi pilihan, rasul-rasul pilihan itu adalah tatkala Allah Azza wa Jalla ceritakan dalam Al-Qur'anul Karim. Berkaitan dengan Nabi Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya. Beliau itu yang barakallahu'alaikum sangat jujur, menampakkan kepada kebenarannya, kejujurannya. Dan ini yang juga diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini pula yang ditanamkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dikatakan oleh Abu Sufyan ketika ditanggap oleh Heraklius tentang apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara pilar-pilar penting dalam kehidupan, ya, tentunya kita tidak mengesampingkan perihal tauhid, mentauhidkan Allah Azza wa Jal, tetapi dalam kehidupan termasuk pilar yang runtuh di kehidupan zaman kita sekarang adalah perihal kejujuran. Arab itu aib kalau seorang dalam kehidupannya itu melakukan kepada apa? Kebohongan. Kata Abu Sufyan, kana ya'muruna bisidqi. Di antara hal yang diajarkan kepada kami, memerintahkan untuk jujur. Sebab itu, ketika ditanya, siapakah yang paling kenal, yang paling tahu tentang siapa orang yang mengaku Nabi, Abu Sufyan menyampaikan seandainya beliau itu tidak takut kalau berbohong itu dicela, akan berbohong. Tetapi dia di belakangnya kaum, unasun, orang-orang yang mereka tahu bahwa kalau berbohong itu jelek, berbohong menjatuhkan martabat, dan itu dalam segala hal, dalam segala hal, mohon maaf ya, dalam hubungan yang sifatnya duniawi saja, pertemanan yang sifatnya duniawi itu kalau sudah ada nilai-nilai kebohongan, jatuh. Dalam hal jual beli, jatuh. Lah bagaimana kalau dalam urusan agama? Bagaimana kalau dalam urusan agama? Idh qala li abihi ya abati. Tatkala Nabi Ibrahim menyampaikan kepada ayahandanya, orang tuanya, wahai ayahku. Dan berhujjah. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubasiru wa la yughni anka syai'a. Lihat bagaimana penuturan Nabi Ibrahim, wahai ayahandaku, kenapa kamu beribadah, ya, mungkin dengan bahasa kita yang kadang akrab, kenapa kamu menyembah sesuatu yang dikatakan la yasma'u, yang tidak mendengar, patung kan tidak mendengar, wa la yubasiru, juga tidak melihat, wala yughni anka syai'a, sekaligus barakallahu fikum, patung itu tidak bisa berbuat apapun. Apabila ada hal-hal yang mencelakakan, tidak mampu berbuat sedikit pun untuk menolong, kan demikian. Disampaikan hujjah, ditegakkan hujjah, alasan-alasan yang di situ barakallahu fikum, andai kata seorang itu masih menghargai rasionya, pasti akan mengatakan iya, kan begitu. Tapi lihat kenapa seorang menolak. Karenanya para ulama menyebutkan bahwa kekufuran itu kadang-kadang yang mendorong karena sebab apa? Enggan. Orang itu kadang enggan. Bukan karena barakallahu fikum tidak tahu bahwa itu perkara benar, tapi enggan untuk kemudian mengikuti. Kesombongan kadang menutupi. Keengganan, kesombongan yang membuat seorang berpaling. Qala wa najidu fil Qur'ani aidan khitabatu ba'dil anbiya alaihi wassalatu wassalam li abnaihim. Di samping tadi bahwa Allah Azza wa Jalla mencontohkan bagaimana posisi Ibrahim sebagai anak, baktinya kepada orang tua, ingin menyelamatkan orang tuanya. Di sana pula ada pembicaraan-pembicaraan sebagian para nabi alaihi wassalatu wassalam terhadap putra-putranya. Apa yang mereka katakan kepada putranya? Fi ghayati minal husn wal isfaqi alaihim. Bahkan ucapan-ucapan tersebut pada puncak keindahan. Demikian pula sangat memperhatikan, yaitu tentang kebaikan sang anak. Upaya untuk supaya anak baik. Kalau kita kan kadang emosi, jengkel kan begitu ya. Sampai kadang-kadang barakallahu fikum, kalau sudah batas kejengkelannya, kadang pun kita yang tahu itu anak kandung, tidak kita aku, kamu tuh anaknya siapa kan begitu. Yang sang anak tuh, ya anaknya Abi kan begitu ya. Kalau jelek bukan anaknya Abi kan begitu. Jadi kadang-kadang mohon maaf ya, ya sebagai salah satu tasliyah hiburan ya. Kadang-kadang kan kita dalam keluarga, kalau kemudian dapati anaknya bagus-bagus, ini anaknya Umi kan begitu ya. Ini anak Umi, anak yang baik. Giliran anaknya nakal, itu anaknya Abi. Kok enak banget baginya kan gitu ya. Kan kadang begitu ya, seorang ibu itu loh anakmu itu loh, nggak mau sholat gini. Kalau pas giliran baik-baik, itu loh anak kita kan gitu ya, di aku kan gitu. Kalau pas giliran membuat pusing kan begitu ya, bikin orang tua nggak bisa tidur mikirkan anaknya, kadang juga istri tidak menghibur kepada apa sang suami, itu loh anakmu itu loh yang nakal banget itu. Lah memang kamu gak punya anak seperti itu. Gitu ya. Taib. Wa min dhalik, di antara contoh dalam bab ini, qawlu ta'ala, apa yang Allah beritakan dalam Al-Baqarah ayat yang ke-133. Am kuntum syuhada id hadara Ya'quba al-mautu. Apakah kalian tidak hadir tatkala kematian itu datang kepada Nabi Ya'qub, di masa-masa ajal, di masa-masa kematian itu akan datang kepada Nabi Ya'qub. Ajal akan tiba, kematian akan tiba. Apa yang dikatakan Nabi Ya'qub? Itqala libanihi. Coba, di masa-masa sang orang tua kematian sudah dekat, ajal akan menjemput, tetapi orang tua dalam kondisi apa? Fi ghayati minal husni wal isyfaq. Mereka tetap menginginkan, mereka punya perhatian yang besar agar anaknya itu berada pada kebaikan. Agar anaknya berada pada kebaikan. Harapan kebaikan yang ada pada anak. Apa kata Nabi Ya'qub kepada putranya? Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah setelah sepeninggalku nanti? Kalau kita kan mungkin kadang di ujung-ujung kehidupan kita, kondisi-kondisi kita mungkin pada sakit yang menjadi tanda-tanda kematian. Nah, terus nanti kalau kamu atau setelah nanti Abi meninggal, terus kamu nanti bagaimana? Kamu mau kerja apa? Kan gitu ya. Penghidupanmu bagaimana? Kan begitu. Tidak memperhatikan bagaimana ibadahnya, bagaimana tentang keimanannya. Lihat Nabi Ya'qub alaihi salam, "Mata'buduna min ba'di?" Qalu, tetapi lihat, begitulah zuriyah salihah, didikan dari orang tua sejak kecil, bahkan sebelum barakallahu fikum yang dikatakan pranikah. Orang tua memberikan hak kepada anak itu, seperti nanti yang akan dikatakan muallif hafizahullah ta'ala, bahwa hak anak itu ternyata harus diperhatikan, wahai para orang tua, kewajiban yang harus tunaikan sebelum mereka itu memasuki dunia pernikahan. Nah kalau yang sudah lewat gimana? Mau nikah lagi kan begitu? Baik, ya perbaikan kan begitu ya. Perbaikan. Mereka menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Kata mereka, kami pun akan menyembah, beribadah kepada sesembahanmu dan sesembahan orang-orang tuamu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishaq. Sesembahan yang satu, yaitu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. dan kami orang-orang yang patuh, tunduk, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya orang tua setelah itu kemudian memejamkan matanya, kira-kira bukankah itu kebahagiaan, tenang, tentram mendengar bagaimana akidah seorang anak? Kan begitu. Bukankah demikian? Ketika orang tua mendengar si anak bagaimana prinsipnya bahwa beribadah kepada Allah Azza wa Jal saja dan hanya kepada Allah seorang itu berserah diri, patuh, tunduk, taat, bukankah itu sesuatu yang besar? Namun sebagian orang tua dalam kondisi justru kecil nyalinya ketika didapatkan si anak dalam keadaan dia memiliki pemahaman tauhid yang benar, tauhid yang lurus. Justru mulai zaman-zaman sekarang orang tua pada kebingungan. Kalau anak saya berprinsip seperti itu, terus nanti makannya pakai apa? Kan begitu ya. Kalau anak saya berprinsip seperti itu, kemudian nanti hidupnya bagaimana? Adakah seorang yang barakallahu fikum mengkhawatirkan kepada putranya ketika dalam kehidupannya terdidik dengan akidah yang sahihah? Waqala Ibrahim al-Khalil, juga berkata Ibrahim kekasih Allah Azza wa Jalla ibnihi Ismail, demikian pula Nabi Ibrahim berkata kepada putranya, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Para ulama menyebutkan bahwa ketika Nabi Ibrahim mimpi, wahai putraku, sesungguhnya aku mimpi dan dalam mimpi itu aku menyembelihmu. Ada perselisihan yang tentunya barakallahu fikum warid, yaitu atas qaul aqwal para ulama mufassirin, dikatakan bahwa yang akan disembelih itu Ishak, tetapi berdasarkan ayat-ayat yang lain bahwa Ismail alaihissalam yang dilihat dalam mimpi bahwa akan disembelih itu putranya yaitu Ismail. Kalau ada pertanyaan antara Ismail barakallahu fikum dan Ishak, siapa yang lebih tua? Ismail duluan kan begitu ya? Pak Ishak. Baik, Ismail ya. Putra beliau itu Ismail. Jadi kisahnya secara ringkas bahwa Sarah itu di zaman kehidupannya wanita yang cantik, disukai oleh pembesar Mesir. Berapa kali pembesar itu berbuat jelek, tetapi dia berdoa Allah kabulkan, yaitu mendapatkan intiqam, hukuman kepada pembesar Mesir tadi, yang kemudian pada akhirnya diberi hadiah oleh pembesar Mesir tadi, seorang budak perempuan kepada Sarah, diberikanlah kepada Ibrahim yang dikatakan Hajar, yang dengannya lahir Ismail. Cemburu Sarah kan begitu ya. Kemudian Nabi Ismail atau Nabi Ibrahim membawa dan memindahkan Hajar ke Mekah. Ke Mekah yang tentunya semua tadi inisiatif, asalnya inisiatif, tetapi Allah berikan taufik. Coba orang dalam kehidupan itu manakala melangkah kemudian mendapatkan bimbingan dari Allah, berarti kan kuat. Ismail punya inisiatif, ini enggak mungkin disatukan nih, kan begitu ya. Harus dipisah. Punya keinginan untuk pergi ke satu daerah dalam rangka memisahkan antara Hajar dengan Sarah. Subhanallah, Allah berikan taufik, dibimbing dengan wahyu. Itulah para nabi, para anbiya dan orang-orang soleh. Adapun kita seringnya kalau melangkah apa? Menentang kan begitu ya. Bergaya bahwa ini bimbingan dari Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Bisa saja itu semua bimbingan-bimbingan setan yang membisikkan kepada kita. Terlebih kalau nampak bahwa kita itu melawan dalil, hawa nafsu yang lebih mendominasi. Dengan berkedok kita bersama kibar ulama, kita di atas Quran dan Sunnah. Tapi kenyataannya dalam prakteknya apa yang dilihat kan begitu? Apa yang terjadi? betulkah kita bersama para ulama? Betulkah kita di atas kitabullah dan sunnah Rasul? Kan begitu. Fabarakallahu fikum. Allah anugerahkan Ismail. Kemudian kata Nabi Ibrahim, aku melihat dalam mimpi bahwa Allah perintahkan agar aku menyembelihmu. Fangdur madza tara. Nabi Ibrahim bukan tipe yang dikatakan otoriter. Ya. Kalau bahasa-bahasa yang boleh kita pinjam itu komando, kan begitu ya? Tidak. Tetapi kepada putranya pun meminta, pikirkanlah dengan baik-baik apa yang menjadi pendapatmu dalam bab ini. Para ulama menyebutkan adanya musyawarah. Musyawarah orang tua kepada anak. Kan begitu. Tidak diam-diam Nabi Ibrahim kemudian menyembunyikan berita itu dan dijalankan hanya sepihak tanpa memberitahu anak. Nah, kadang di sini kita ada taksir. Ada nilai-nilai yang sedikit dikatakan minus pada kita. Seringnya kita seringkali ingin memberikan kepada anak, mengharap kepada anak, tapi sifatnya alurnya sepihak. Kamu begini nak, kamu begitu nak. Nah, kadang anak dalam kondisi tidak tahu apa yang dimaukan orang tuanya. Bahkan mohon maaf ya, kadang kita mendapati anak misalnya nangis. Kamu kenapa nangis? Diam. Dipukul. Padahal apa? Lapar bi. Iya. Lapar mi, kan begitu. Namanya anak kadang lapar nangis, ya. Tapi ternyata dia lapar. Kita sudah keburu-buru apa? Mukul dia, kan begitu ya. Bukankah itu termasuk perkara kita dalam kondisi taksir? Harapan orang tua kadang menginginkan agar anaknya baik. Demikian pula Nabi Ibrahim AS bermusyawarah kepada putranya. Ya, insya Allah mungkin ini difahami para orang tua. Kadang dalam kehidupan, punya anak 2, 3, 4, kadang masing-masing tipikalnya beda-beda. Kesukaannya juga beda-beda. Dalam makan kadang beda-beda. Yang ini sukanya kering-kering, gak mau yang basah, gak ada sayurnya, kan begitu. Yang ini sukanya yang sayur-sayur. Bingung kan umiknya ini, kan ada tukang sayur datang belanja, mau belanja. Pokoknya begini, mau gak mau masak ini. Gak dimakan ya sudah, kan begitu. Besok gak tak masakan. Ya betul si anak gak masak betul. Apa gak makan betul. Tapi kemana? Akhirnya kulineran, kan begitu. Jadi anak-anak sekarang itu kadang-kadang begitu. Karena ada orang tua yang kurang aktif, kurang memberikan bimbingan, akhirnya anak lari. Tiap hari pagi, roket chicken, kan begitu kan. Lari. Padahal kita bisa sebenarnya membimbing kepada anak. Nah, dalam mungkin makanan kita ajak musyawarah. Gimana, ayo, mau masak apa, kan begitu ya. Kadang-kadang perlu kita tanya. Dan orang tua juga semestinya mempelajari bagaimana kesukaan anak. Kalau tidak, kita khawatir anak betul-betul tidak mau makan, kurus. Nah, belajar tanpa ada gairah, tidak mendapatkan asupan. Kita kembali bahwa salah satu hal yang juga bisa diambil pelajaran bahwa di sini ialah bagaimana kearifan orang tua, perhatian orang tua untuk agar anak baik. Ibrahim alaihissalam bermusyawarah kepadanya dalam urusan yang besar, yaitu apa? Memberlangsungkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Memberlangsungkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, ya, namanya manusia ya, mungkin sedikit dalam bab ini pentingnya dalam bermusyawarah. Kata beliau dikatakan bahwa ada jenis orang yang dikatakan nas manusia itu terbagi tiga dalam bab khusus perihal musyawarah. Dikatakan rojulun rojulun, orang yang betul-betul orang. Kemudian kata beliau rojulun nisur rojul, orang yang separuh orang. Ya, jangan dipahami nanti separuhnya jin, separuhnya manusia, bukan ya. Tapi dalam sisi apa? Perihal perhatian dalam perkara musyawarah. Yang ketiga, rojul laisa birojul, orang yang bukan orang. Nah, terus apa? Pinocchio, apakah dia mungkin mainan, ya, patung? Tidak, orang. Tapi dia dalam hal ini, dia bukan orang. Yang pertama kata beliau, rojulun, yang dikatakan zura'yin. Dia itu kalau barakallahu fikum, dalam urusan-urusan pendapat, itu Masya Allah, bagus, cemerlang idenya. Kan ada ya tipe orang itu ya. Idenya bagus, idenya cemerlang. Dikatakan zura'yin. Dia memang orang yang punya gagasan. Banyak gagasannya. Dan bagus-bagus. Tetapi dia dikatakan wadhu masyura. Walaupun dia orang yang gagasannya, pemikirannya, ide-idenya cemerlang, tapi dia ngajak orang lain untuk senantiasa bermusyawarah. Dia tidak ingin beberapa hal yang dijalani itu dianggap tadi main komando, otoriter, kan begitu ya. Diajak bermusyawarah. Ayo, ini ada begini, gimana? Saya punya ide demikian. Ujung-ujungnya nanti juga pendapat dia, tapi dia ngajak musyawarah semua. Begitulah Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bermusyawarah dengan sahabatnya. Para ulama mengatakan tidak kemudian Nabi itu membutuhkan sekian banyak usulan-usulan dari sahabatnya, tidak, tetapi ingin mendekatkan para sahabat agar dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba dalam kehidupan kita, kalau kita mungkin banyak ide dan bagus, jalan sendiri, mohon maaf, ini mau bikin apa? Minggir. Pokoknya nanti kalau udah jadi baru tahu. Ya bingung kita kan begitu ya. Tapi kalau kita ajak musyawarah, dalam hal apapun, dalam hal pendidikan, dalam mungkin mewujudkan fasilitas, dalam hal kemasyarakatan, kita ajak musyawarah. Misalnya kita orangkan masing-masing, sesuai dengan penempatannya, akan terjadi, Masya Allah, ke lapangan dada dalam kehidupan kita, terkhusus bila kita sudah terbentuk sebuah lingkungan yang dikatakan komunitas salafi, kan begitu ya. Kita itu walaupun tidak ingin mengatakan sebagai kelompok, tapi orangnya sudah mengklaim kita kelompok. Oh, kelompoknya itu ya, kan begitu ya. Komunitas itu ya. Walaupun pada akhirnya kita juga tidak ingin membuat manusia apa terkotak-kotak, membuat ada kelompok-kelompok, kan begitu. Fabarakallahu fikum. Yang kedua, itu yang dikatakan orang yang betul-betul orang, kan begitu. Bukan orang hebat, tetapi dia memang orang yang betul-betul orang. Bahasa kita kadang-kadang ngajeni, kan begitu ya. Lebih-lebih kalau ada orang tua. Lebih-lebih kalau banyak orang tua di sekitaran kita. Yang kedua ialah rajulun nisfur rajul, orang itu separuh orang. Dikatakan lahur ra'i, ada pendapat-pendapat dia. Bagus pendapat-pendapatnya. Tapi dikatakan laisa dha masyuratin, tapi orangnya dia enggak suka ngajak musyawarah orang lain. Banyak ide gini-gini, jalan sendiri, kan begitu ya. Dan ini mungkin ada pada orang tipe seperti itu. Yang terakhir dikatakan laisa dha ra'i wala dha masyuratin, dia enggak ada apa ide yang bagus, enggak punya ide, dan juga enggak pernah ngajak musyawarah. Idenya seringnya gagal, idenya seringnya nyeleneh, enggak ngajak musyawarah lagi, kan begitu. Jalan sendiri salah terus, kan begitu ya. Ini parah. Maka dikatakan apa? Orang yang bukan orang. Iya. Ya mudah-mudahan enggak ada di tengah-tengah kita, kan begitu ya. Dia sukanya jalan sendiri, salah terus kalau bikin apa? Rencana. Coba seandainya dia bermusyawarah. Karenanya sebagian mengatakan seperti Maimun, mengatakan andai kata saya itu menetapkan sesuatu salah, tapi hasil musyawarah lebih ringan ketimbang saya lakukan suatu hal yang tepat, tetapi itu inisiatif saya pribadi. Kenapa? Dalam rangka menjaga hubungan sesama. Misalnya kalau bareng-bareng sudah dimusyawarahkan, itu kan nanti berujung kepada, lah iya ya, kok kemarin kita begini, kan gak ada yang disalahkan. Kan begitu ya. Fabarakallahu fikum, sekilas dalam bab ini, yaitu apa yang disebut dalam surat As-Saffat tadi pada ayat yang ke-102, bahwa dalam perihal kepada anak pun, barakallahu fikum, para nabi bagaimana mencontohkan perhatian, ingin kebaikan sang anak, juga tidak sewenang-wenang mereka dalam hal memberlangsungkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Juga Imam Syafi'i rahimahullah terhadap hadis al-bikru tustamar, namanya anak jika dia gadis, kalau ada yang meramal itu taren, kan ditanya gimana kamu, kan begitu kan, idnuha simatuha, diamnya dia itulah persetujuan dia, menunjukkan bahwa orang tua juga musyawarah dalam urusan besar, urusan pernikahan. Baik. Sumaqala wa qala Luqman ibnihi, berkata Luqman kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, wahai putraku janganlah kamu menyekutukan Allah azza wa jal, sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang besar. Bagaimana perhatian orang tua dalam hal memberi nasihat wejangan kepada putra-putranya. Wa min nususi as-sunnah al-mutahharah, dan ayat-ayat yang semacam cukup banyak. Adapun dalam hadis Nabi SAW, ma ja'a fi hadithi Anas radhiyallahu anhu qal, hadith Anas bin Malik, inna allaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ah, Allah akan bertanya kepada setiap orang-orang atas masing-masing apa yang dia pimpin, atas kepemimpinannya. Ahafidha am dayya'a, apakah seorang dalam hal tanggung jawabnya itu betul-betul seorang itu memperhatikan, menjaga, ataukah seorang yaitu melalaikan, am dayya'a, dia lalaikan terhadap tanggung jawabnya itu. Apakah dia sebagai pihak yang memperhatikan, yang menjaga, ataukah dia melalaikan atau menyanyiakan. Hatta yas'ala ar-rajula an ahli baitihi, sampai-sampai Allah Azza wa Jalla bertanya kepada seorang laki-laki yang menjadi pemimpin rumah tangga terhadap keluarganya, bagaimana tentang hal ini. Kan begitu ya. Lebih-lebih mungkin hari-hari ini menjelang dikatakan 2019, dikatakan kunci keberhasilan negara kita pada 2019, kan begitu ya, menyoroti pemimpin ini, pemimpin itu, dan seterusnya. Padahal barakallahu fikum, seandainya dikembalikan pada kita masing-masing, loh Anda itu loh terhadap keluarganya, sudahkah memperhatikan masalah tanggung jawab Anda kepada keluarga? Wah, itu enggak perlu, kan begitu. Urusan sekarang pembicaraan masalah kepada pemimpin negara kita, kan begitu. Allah musta'an. Banyak orang yang terbakar emosinya. Terbakar emosinya berita-berita berkaitan dengan apa? Siapa yang paling pantas, siapa yang berhak untuk menjadi pemimpin. Dalam kondisi dia lupa bahwa sesungguhnya dia juga pemimpin. Di mana? Di tengah keluarganya. Bahkan Allah akan menanyakan tentang kepemimpinannya, akan ditanya tentang keluarganya. Demikian pula waqalu fil hadithi al-mashhur al-muttafaq alaih, juga pada hadis yang masyhur yang diriwayatkan Bukhari Muslim, kullukum ra'in, setiap masing-masing kalian pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan masing-masing kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Fal imamul ladzi 'alan nasi ra'in, namanya imam yang dia menjadi imam di atas manusia, ra'in, dia pun pemimpin, wa huwa mas'ulun an ra'iyatih, juga akan apa, dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Warajul ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, masing-masing orang juga pemimpin di tengah-tengah keluarganya, dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kam mimman ashqa waladah wa fildat kabidih fi dunya wal akhirah, berapa orang, berapa pihak yang telah membuat celaka anak-anaknya dan buah hatinya. Berapa pihak? Yaitu hendaknya para ayah, para ibu itu berpikir, berapa orang-orang yang telah membuat anak yang sesungguhnya dia itu buah hati kesayangannya menjadi celaka di dunia maupun di akhirat, bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi, disebabkan karena dia menyanyiakan dan meninggalkan dalam hal barakallahu fikum mengajari adab, membimbing, mengasuh, mengajari, itu semua ihmal, yaitu tidak diperhatikan. Demikian pula wa i'anatihi ala syahwatih, bahkan sebaliknya, berapa banyak orang tua yang membuat anak celaka dunia akhirat karena dia membantu para anak melampiaskan syahwatnya, keinginan-keinginannya. Diibaratkan bahwa yang namanya anak itu kalau terbiasa dengan perkara-perkara buruk, mohon maaf ya, ketergantungan misalnya dengan miras, mencuri, dan yang lainnya, itu untuk disapih ya. Untuk disapih, dilepas dari kebiasaan itu kadang sulit. Karenanya Nabi SAW mengajarkan kepada orang tua, memerintahkan kepada orang tua, agar dini hari sang anak itu diajari kepada kebaikan, dibiasakan kepada kebaikan. Sebagian orang tua dalam kondisi bosan menasihati anaknya, membiarkan anaknya, sudahlah, dia itu sudah begitu, sudah di dunia dia. Dia sedang asyik dengan dunianya. Dan di rumah masih banyak. Kan gitu. Kehilangan satu enggak apa-apa. Ya. Yang anaknya 7, 8. Loh, anaknya itu gimana kok di jalan sama itu yang pada minum? Enggak apa-apalah, kehilangan satu. Masih ada 6 kok di rumah. Ya. Bukan demikian. Upaya. Upaya yang besar. Taib. Kemudian kata Ibnu Qayyim, berapa banyak orang tua yang mereka itu menyanyiakan perhatian kepada anaknya dan membantu keinginan-keinginan yang sifatnya hawa nafsu sang anak, difasilitasi. Mungkin zaman-zaman kita sekarang ya, dengan gaya yang baru dalam hal apa? Teknologi, media-media elektronik. Nah, dulu ada istilah ya, kalau HP jadul kan masih pakai jari, apa kira kok jarinya besar-besar, kepencet mana saja kan begitu ya. Kadang si anak mulai ayah ibu minta HP yang bagaimana, itu yang digini-ginikan kan begitu ya. Artinya layar sentuh kan begitu ya. Mulai sekarang na'udzubillah dengan perkembangan-perkembangan, bahkan tidak jarang yang namanya anak, kadang orang tua sudah melarang, mengupayakan anak pun pintar kan begitu. Loh, kamu kok dapat dari mana ini? Nah, kemarin kan dikasih uang sama Cidi kan begitu. Dikasih uang sama Ami. Dikasih uang sama Amah kan begitu. Saya tidak minta kepada Abi. Tentunya enggak boleh. Itu kan uang saya. Coba kira-kira orang tua bagaimana? Itu kan uangnya dia. Nah. Taib. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa yas'um annahu yukrimu wa qad ahanahu. Orang tua manakala menyanyiakan dalam perkara pendidikan, tidak ada perhatian, justru membantu, memfasilitasi dalam kondisi kemauan anak tadi, dia menyangka yaz'um yukrimu, sedang memuliakan anak, sedang membesarkan anak. Enggak apa-apa, itu nanti kalau udah waktunya kan bosan. Ya kalau bosan, ya. Itu kalau udah waktunya nanti dia dalam kondisi akan sadar. Ya kalau sadar. Maka dikatakan Ibnu Qayyim, dia menyangka memuliakan, padahal sungguh dia telah menghinakan dia. Wa annahu yarhamuhu wa qad zalama. Dia menyangka mengasihi sayangi anak, menanamkan kasih sayang, padahal dia mendzaliminya. Fa fatahu intifa'uhu biwaladihi wa fawwata 'alaihi haddahu fid dunya wal akhirah. Maka luput, telah lewat ketika orang tua menyanyiakan kondisi itu, luput tentang kemanfaatan orang tua terhadap putranya. Demikian pula luput dia mendapatkan bagian dunia maupun akhirat. Wa idza tabarta al fasada fil aulad ra'aita 'amatahu min qibalil aba. Seandainya kamu cermati kamu ambil pelajaran. Banyaknya kejadian kerusakan pada anak itu seringkali munculnya dari orang tua sendiri. Berbagai macam kerusakan-kerusakan yang muncul dari anak, barakallahu fikum, itu dari orang tua sendiri. Loh, saya itu sudah mondokkan kok, kan begitu ya. Anak saya sudah satu di pondok, kan enggak mungkin rusak. Subhanallah, banyak orang tua yang dalam kondisi ketika memondokkan anak juga tidak punya perhatian. Malah kadang senang. Senang ngurangi beban, enggak pusing, biar ustaznya yang pusing, kan begitu ya. Justru pusing kalau pas liburan. Wah, ini diumumkan bagi para orang tua tanggal sekian hendaknya menjemput anaknya. Aduh, pusing di rumah mungkin gara-gara ini, kan begitu ya. Bikin rame di rumah nanti. Mendingan anak di pondok ajalah. Ya, kadang orang tua demikian. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita, kan begitu. Baik. Kemudian waqala aidan, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa aktsarul aulad innama jaa fasaduhum min qibalil aba. Kerusakan anak itu kebanyakan mayoritasnya muncul sumbernya dari para orang tua. Wa ihmalihim lahum, mereka menyanyiakan, tidak punya perhatian kepada para anak. Wa tarki ta'limihim faraidaddin wa sunnatah, mereka tidak ada perhatian dalam hal pengajaran, mengajarkan kepada mereka hal-hal yang difardukan dalam agama ini, yang disunahkan dalam agama ini. Fa'adha'uhum sigaran, mereka sia-siakan, para orang tua sia-siakan anaknya di waktu kecil. Walam yantafi'u bi'anfusihim walam yanfa'u aba'ahum kibara. Barakallahu fikum, anak juga ketika orang tua sudah menyanyiakan lewat waktunya, mereka tidak mengambil manfaat, tidak bisa mengambil manfaat atas apa yang diberikan orang tuanya. Demikian pula juga tidak memberi manfaat kepada orang tuanya di waktu ketika orang tua sudah apa? Usia. Kama ataba ba'duhum waladahu 'alal uquq, sebagaimana banyak kejadian orang tua itu dihukum oleh Allah Azza wa Jal dengan adanya para anak yang durhaka. Para anak yang durhaka kepada orang tuanya. Faqala ya abati innaka aqadtani saghira. Dia pun berkata, wahai orang tuaku, waktu kecil engkau sia-siakan aku, engkau tidak perhatikan aku. Fa'aqadtuka kabira, maka hari ini ketika engkau sudah tua, yang harapannya bahwa anak memperhatikan tentang kehidupan orang tua, maka dia pun durhaka kepada orang tuanya. Wa adha'tani walidan wa adha'tuka syaikhan kabira, engkau sia-siakan aku di masa kecil. Maka jangan salahkan ketika hari ini engkau dalam kondisi mengharapkan kebaikan dariku, tetapi aku tumbuh menjadi seorang anak yang keadaannya ialah anak yang durhaka kepada orang tuanya. Idan lil abna'i huququn 'ala aba'ihim. Karena itu kesimpulan yang dikatakan oleh muallif rahimahullah atau rahafidahullah, bahwa pada anak itu ada hak atas orang tua mereka. Yang bagi mura'atuha, sepantasnya orang tua untuk memperhatikan apa yang harus dipenuhi, hak apa saja yang harus dipenuhi anak tadi, yaitu kewajiban yang harus ditunaikan para orang tua. Demikian pula wal qiyamu biha, bagaimana seorang menunaikannya. Li anna dhalika mimma sayus'alu anhu al-abdu amama Allah azza wa jal. Karena itu termasuk pertanyaan, tanggung jawab yang akan diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala fasanatakallam an hadhi al-masala al-muhimma wa ma yata'allaku biha fi niqatin murattabah. Dan kita akan membicarakan masalah ini, yang penting ini, dan hal-hal yang ada kaitannya dengan bab ini, dengan poin-poin yang berurutan. Awalan, makna al-haq wal muradu bih. Muallif yaitu Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah ingin mengajak kepada kita, yaitu mencoba memahami pelan-pelan berkaitan dengan masalah hukukul aulad, hak anak. Pertama, kata-kata hak itu apa? Nahnu naqul innal abna lahum haqqun ala abaihim. Kita sampaikan bahwa anak itu punya hak atas orang tua. Famal murad bi kalimati hak. Kalau itu disimpulkan dan memang kalimat ini kalimat yang dikatakan mustaqim, sepakat, terus apa maknanya? Bahwa anak punya hak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Pala al-haqqu dhiddul batil. Namanya hak itu lawan daripada kebatilan. Hada haqqun wa hada batilun. Ini benar, ini salah. Ini lurus, ini menyimpang, kan begitu. Al-haqqu dhiddul batil. Wa huwa ismun min asma'illah jalla wa ala wa qawluhu al-haqqu jalla wa ala. Dan ini termasuk nama dari nama-nama Allah, al-haqqu. Wa yutlaqul haqqu wa yuradu bihi, tetapi kata-kata hak itu juga dipakai bermakna kepada al-adlu, keadilan. Al-haq itu juga bermakna keadilan. Wa yuradu bihi al-islam, kata hak juga bermakna Islam. Wa yuradu bihi al-milku, kata hak juga bermakna milik. Ini hak saya, berarti apa? Ini milik saya. Demikian pula wa yuradu bihi al-amru al-maqdi, juga perkara yang sudah ditetapkan, perkara yang sudah diputuskan. Wa yuradu bihi as-sidqu, kadang juga kejujuran, kebenaran. Wa yuradu bihi al-maut, kadang juga bermakna kepada kematian. Wa yuradu bihi al-hasmu, juga perkara yang dikatakan tekad bulat. Demikian pula ila ghairi dzalik min al-ma'ani allati utliqat ala ma'na al-haq, yaitu kata-kata yang di situ mewakili makna daripada al-haq. Wal haqqu huwa wahidun al-huquq, hak itu jamaknya hukuk. Hak jamaknya hukuk. Jadi judul huququl aulad, hak masing-masing anak. Hak masing-masing anak. Hadza min haitsu lughah, ini jika ditinjau dari sisi bahasa. Au min haitsu ba'dhu ma'ani allati laha ta'alluqun, atau sebagian makna yang ada kaitannya dengan masing-masing pembahasan. Amma min haitsu at-ta'alluq asy-syar'i, adapun jika kaitannya dibahas dengan masalah syariat, annal haqqo yutlaq ala ma yasbutu bihi al-hukmu, yang namanya hak yang dengannya ditetapkan sebuah hukum. Hak adalah dengannya ditetapkan sebuah hukum. Wa ma'lum annal hukma asabit a'am min an yakuna wajiban aw manduba. Dan perlu diketahui bahwa yang namanya sesuatu hukum, ketika dikatakan hukum ditetapkan, itu lebih umum ketimbang mengatakan ini wajib atau ketimbang sunnah. Ini ada hukumnya atau hukumnya ditetapkan. Itu kata-kata lebih luas ketimbang dikatakan bahwa ini wajib atau sunnah. Fal hukmu thabit qad yakunu wajiban. Sebuah hukum jika ditetapkan kadang bermakna wajib, kan begitu. Misalnya ini hukumnya apa? Ditetapkan dulu hukumnya. Nah, ketika ditetapkan bisa wajib, waqad yakunu manduban. Ini ada hukumnya tapi sunnah. Ini ada hukumnya tapi ini wajib. Waqad yakunu mubahan, ini ada hukumnya tapi mubah. Ini ada hukumnya tapi apa? Mubah. Jadi tidak semua sesuatu yang dikatakan ditetapkan ada hukumnya bahwa semua harus wajib, semua harus sunnah, semua harus mubah, tidak. Masing-masing sesuai dengan apa? Kaitannya, yaitu pada masing-masing perkara. Dicontohkan min dzalik ma kharajahu al-Bukhari wa Muslim. Contoh yang ada dalam bab ini ialah apa yang dikeluarkan Bukhari Muslim fi sahihaihima, pada kitab Bukhari Muslim, an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal haqqul muslim 'alal muslim khamsun. Hak muslim atas muslim yang lainnya 5. Ditetapkan hukum bahwa setiap masing-masing muslim satu dengan yang lainnya ada 5 hal. Raddus salam, menjawab salam. Wa iadatul marid, menjenguk seorang ketika sakit. Wa tiba'ul janais, mengikuti, mengiringi jenazah. Wa ijabatul da'wah, memenuhi undangan. wa tashmiyatul 'atis, dan mengucapkan yarhamukallah kepada seorang yang bersin ketika mengucapkan alhamdulillah. Fa kalimatu haq huna, nah di sini perlu kita ketahui kata-kata hak dalam hadis ini, hakul muslim al muslim fi ibadati atau fi iadatin marid, dalam hal menjenguk orang sakit, wattiba'il janais yuradu biha an-nadmu. Kalau menjenguk orang sakit mengikuti jenazah itu maknanya sunnah, iya kan? Hak muslim atas yang lainnya ketika menjenguk orang sakit itu sunnah hukumnya. Mengikuti, mengiringi orang yang meninggal juga dikatakan sunnah, bukan wajib. Adapun barakallahu fikum wa ijabatu da'wa qad takunu 'ala al-wujub, tetapi yang namanya undangan, orang diundang makan, diundang oleh saudaranya, kadang wajib hukumnya. Idza kanat khassah, kalau undangan itu khusus, misal ada acara pernikahan, lalu dikatakan barakallahu fikum ada undangan pernikahan kapan, hari ini itu jam sekian, mana undangannya, umum apa, berarti seandainya gak ada juga gak apa-apa, kan begitu. Tapi kalau khusus disebarkan masing-masing dibagi, ini berarti apa, terpanggil seorang, ada undangan khusus, maka dikatakan idza kanat khassah wala yujadu biha munkaratu tu'iku ijabataha. Dan juga yang kedua, di samping khusus per masing-masing itu diundang, yang kedua tidak ada kemungkaran yang wajib dengannya seorang untuk apa, membatalkan undangan. Jadi kalau ada kemungkaran, boleh bagi dia untuk apa, membatalkan undangan tadi. Wa qatakunu mandubah, bisa saja undangan dari sunnat atau sunnah hukumnya idza kanat ad-da'watu 'ammah ghaira makhsusah. Kalau undangan sifatnya umum, siapa yang dalam masjid itu diundang, maka itu umum, tidak ada pengkhususan. Taib. Amma tashmiyatul 'atis, adapun menjawab mengucapkan yarhamukallah fa kalimatu haq atat huna ala makna al-wujub. Kata hak di sini mengandung makna kepada wajib. Idan hadin ma'ani al-muradah bi kalimati haq lida satanawalu fil muhadarati bi'inlahi azza wa jal jumlatan min hukukihim al-wajibah awil mandubah. Sehingga barakallahu fikum, yang perlu kita garis bawahi, di sana ada yang namanya hak anak, itu ada yang sifatnya wajib dan ada yang sifatnya apa, sunnah. Karena kata-kata hak itu tidak mengandung kepada semuanya wajib. Ada yang kadang-kadang disebut apa, sunnah. Ada pula yang dikatakan apa, mubah. InsyaAllah ini akan kita bacakan pada hal-hal berikut ini, InsyaAllah setelah kita sama-sama mendengarkan azan isya, insyaAllah. Baik, barakallahu fikum. Faddal, mungkin adzan yu'adzin.